Konsultasi Syariah. Antara Aisyah dan Khadijah. Pertanyaan. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah dan mana yang lebih istimewa, Aisyah ataukah Khadijah? Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha diisyaratkan melalui mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi para nabi adalah wahyu. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Kamu diperlihatkan kepadaku dalam mimpi selama 3 malam. Seorang malaikat datang membawamu padaku dengan tutup sepotong sutera. Malaikat itu berkata, 'Inilah istrimu.' Kemudian aku buka cadar wajahmu dan ternyata ia itu adalah kamu. Aku pun berkata, 'Jika mimpi ini berasal dari Allah, niscaya Dia akan mewujudkannya.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melalui pernikahan beliau, umat Islam mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Aisyah dikenal wanita yang cerdas, mudah menghafal, memahami, dan fasih dalam berbahasa. Sehingga banyak sekali kebiasaan Nabi SAW di dalam rumahnya atau kegiatan beliau bersama keluarganya, termasuk fikih terkait rahasia wanita yang dijelaskan oleh Aisyah. Kita berhutang budi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Melalui penjelasan beliau, kita bisa mengetahui banyak sekali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak disaksikan selain para istri beliau. Aisyah atau Khadijah yang lebih berjasa bagi umat? Keduanya memiliki jasa besar bagi umat. Khadijah berjasa mendukung dakwah suaminya di awal Islam, yang ketika itu umat Islam masih sangat lemah keberadaannya. Sementara Aisyah berjasa menyebarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para generasi setelahnya. Dalam Bada'i Al-Fawaid, Ibnu Al-Qayyim menjelaskan, ada yang bertanya tentang Khadijah dan Aisyah, dua umul mukminin, mana yang lebih afdal? Jawabannya, perjuangan Khadijah lebih awal dan jasa beliau di awal Islam, serta pembelaan beliau terhadap agama yang itu tidak dialami Aisyah atau para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya. Kemudian Ibnu Al-Qayyim melanjutkan, sementara jasa Aisyah di akhir dakwah Islam, beliau memahami agama dan menyampaikannya kepada umat manusia. Serta pemahaman beliau terhadap ilmu sunnah yang ini tidak terjadi pada Khadijah atau istri Nabi lainnya. Yang ini menjadi kekhususan bagi Aisyah. Bada'i Al-Fawaid. Keterangan semisal juga disampaikan ulama lainnya. Semoga Allah meridhai mereka dan para sahabat lainnya. Demikian, Allahu A'lam.